Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhtatsatuha fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk poin yang ke-18, yaitu sikap orang jahiliyah memiliki sikap yang tanakut antara penisbatan, penyandaran dengan kenyataan itu berbeda, di mana mereka menisbatkan sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi yang nampak, yang ada pada mereka justru meninggalkan ajaran yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan telah disebutkan beberapa contoh-contoh dari kalangan orang Yahudi yang mereka menganggap bahwasanya Ibrahim adalah pengikut Yahudi atau orang Nasara. Maka Allah terangkan, maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim alaihissalam itu Yahudi mengikut Nasara, tetapi Ibrahim adalah hanif, orang yang lurus, berpaling dari syirik, bertauhid sebagai seorang muslim, dan dia bukan termasuk golongan orang-orang musyrikin. Ya. Maka di sini di antara beberapa contoh kemarin terakhir, yakni ucapan orang Yahudi menuduh bahwa Allah itu bakhil, juga Allah dituduh fakir. Ya. Iya, Ustaz. Dua ya, Ri? Iya, Ustaz. Dituduh Allah itu bakhil dan Allah itu fakir. Ya. Dan terakhir kali ialah bagaimana orang Yahudi Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis supaya mengucapkan hibbatun naghfir lakum. Ternyata mereka kalimat hibbah dirubah melisihi ucapan nabinya dengan ditambah huruf nun, maka berubah menjadi hintotun yang maknanya jelas berbeda. Ya, itu terakhir kali ayat yang kita baca insyaAllah. Dan sekarang sebagai tambahan faedah, sebagai bukti bahwa mereka banyak menyelisihi apa yang diperintahkan Nabi dan Rasulnya, yaitu Musa alaihissalam, menyelisihi ajaran Nabinya, ialah surat Al-Baqarah ayat ke-54. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang perilaku mereka, Ahlul Kitab, Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittiqadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalika khairul lakum inda bari'ikum. Dan ingatlah ketika Nabiullah Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah melakukan kezoliman. Kalian telah menganiaya diri kalian sendiri. Apa bentuknya? Bentuk kezoliman terhadap diri sendiri, karena kalian telah menjadikan berhala berupa patung anak lembu, ya, yang disembah dari selain Allah. Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian. Ada dua tafsir di kalangan para ulama. Mereka membunuh mereka sendiri. Atau mereka satu sama lain yang melakukan dosa tadi saling bunuh-membunuh. Sebagai bentuk tobatnya di antara mereka. Dzalikum itulah yang lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Demikianlah kondisi orang-orang yang menyelisihi Rasul. Yang mereka mengaku pengikut Rasul. Mengaku sebagai pengikut Ibrahim alaihi salam, agama Tauhid. Yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam di atas Tauhid. Tapi kenyataannya justru mereka menyelisihi, membuat apa itu anak gambar atau patung anak sapi, lalu mereka menyembah dengan berhala tersebut. Inilah bentuk penyelisihan antara ucapan penisbatan dengan kenyataan yang dimiliki oleh mereka. Barakallahu fikum. Dan ayat-ayat yang menunjukkan kisah mereka cukup banyak. Diulang-ulang oleh Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Kisah-kisah penyelisihan mereka terhadap para nabi dan rasul. Ya, kepada Nabi Musa alaihissalam, terkhusus ketika diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka menyelisihi ajaran ini. Walaupun sampai hari ini mereka juga terus mengaku orang yang paling baik, mengaku paling mendapatkan petunjuk, ya. Bahkan mereka mengatakan waqalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan berhak masuk jannahnya Allah kecuali pengikut Yahudi atau Nasara, begitu. Jadi pengakuan kalau tanpa ada bukti, ini tidak bisa diakui. Surga itu miliknya Allah Ta'ala, bukan milik nenek moyang mereka. Sehingga kalau ada orang lain yang tidak sama dengan mereka, tidak mengikuti ajaran mereka, orang-orang ini, Yahudi, sehingga dianggap, kamu tidak pantas masuk surganya Allah. Surga Allah hanya milik kita. Ya. La yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Ternyata Allah bantah ucapan mereka. Tilka amaniyuhum. Itu kan angan-angan mereka saja. Namanya angan-angan. Angan-angan ya. Ya cuma angan-angan. Apa angan-angan ya? Berangan-angan. Khayalan maksudnya. Khayalan. Khayalan. Bagaimana mereka sendiri menyembah selain Allah, kok mereka mengharapkan surganya Allah. Amani namanya. Makanya Allah ajak mereka untuk jujur. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakan kepada mereka ahlul kitab, datangkan bukti-bukti pengakuan kalian. In kuntum shodiqin. Kalau kalian memang jujur. Yeah. Demikianlah dua bangsa golongan yang besar yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran yang ternyata mereka menyelisihi prinsip-prinsip dakwahnya Ibrahim alaihissalam. Sekalipun mengaku sebagai penghuni jannah, maka dicap oleh Allah itu cuman angen-angen. Ya. Lihat pula Allah Ta'ala menceritakan tentang orang Nasara. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Wa'budullaha rabbi wa rabbikum. Ibadailah Allah, Rabku dan Rabb kalian. Ya. Ibadailah Allah, Rabku dan Rabb kalian. Pada ayat sebelumnya, laqad kafara, sungguh telah kufur alladzina qalu, yang mereka mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibni Maryam. Wa qala Al-Masih, Al-Masih sendiri berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbikum, ibadailah Allah Rabbku dan Rabbakum dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Dia mengingatkan siapa saja yang menyekutukan Allah. Siapa saja yang menganggap diriku sebagai Allah atau anak Allah, berarti itulah kesyirikan, faqad harramallahu 'alaihil jannah. Nabi Isa mengingatkan haram baginya jannah. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa ma lil zalimin, tidak ada bagi orang yang berbuat syirik min ansar, dari penolong. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hakikat mereka antara pengakuan dan kenyataan itu jauh api dari apa namanya? Panggang. Iya. Jadi tidak kena ya. Ya, oleh karena itu kita berharap kepada Allah Ta'ala sebagai seorang muslim agar kita berusaha melisihi orang-orang jahiliyah pada sifat yang satu ini. Jangan cuman sekedar penyandaran diri. Ya. Bahkan harus mencocokkan diri antara kita dan agama Allah. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita cocokkan. Kita sudah sesuai apa belum dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, apa buktinya? Karena cinta harus ada bukti. Ya? Ada buktinya. Ada bukti, bahkan kadang ada pengorbanannya. Apa ya? Cinta harus berani berkurban. Ya, kalau orang mengaku cinta, tidak ada buktinya, namanya cinta apa namanya? Cinta yang dusta. Maka di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita sebagai seorang muslim mengaku mencintai Allah Ta'ala, mencintai agama ini, Allah Ta'ala menuntut bukti-buktinya. Dalam surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, ya, mencintai Islam, mencintai Al-Qur'an, ya, fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mencintai kalian dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kalian. Iya, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam ayat ini yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ketika sekelompok orang mengaku-ngaku mencintai Allah Ta'ala, maka turunlah ayat ini sebagai ayatul mihnah, ujian atas mereka. Apakah kecintaannya itu benar? Benar sesuai dengan ucapan. Maka kalau itu cinta yang benar kepada Allah, Allah Ta'ala menunjukkan buktinya. Apa itu? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah, fakana alamatu hubbihim iyahu ittiba'u sunnati rasulihi. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, adalah tanda kecintaan mereka kepada Allah ittiba'u sunnati rasulihi, mengikuti sunnah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensinya orang mengaku cinta kepada Allah, siapapun dia. Entah dia mengaku Yahudi, mengaku Nasoro, dia harus tunduk dengan ajarannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai seorang Muslim yang tiap hari mengucapkan kalimat syahadat. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah yang membawa ajaran, ajaran yang benar. Sehingga kita ketika jujur dengan ucapan pengakuan mencintai Allah, kita buktikan kejujuran hidup ini dengan mutaba'ah, mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena kalau kita mau mengikuti petunjuknya, itu kita akan banyak mendapatkan keutamaan. Iya. Tadi yang pertama, kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, itu nikmatnya luar biasa. Bahkan ini yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan keriduan Allah. Karena itu kita harus mencintai Allah Ta'ala, mencintai Rasulnya dengan sejujur-jujurnya. Dan ini akan mendatangkan rasa manis dalam kehidupan ini. Sebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal yang siapa ada pada dirinya tiga perkara ini, dia akan dapatkan manisnya iman. Jadi iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rasanya manis. Manisnya kayak apa, Bu Muhammad? Di hati tentunya. Manisnya bukan di lidah, ya. Tapi kata ulama, yang dimaksud manisnya iman ialah kata Syekh Al-Utsaimin, ma yajidul insan fi nafsihi wa qalbihi minat tuma'nina. Dia akan dapatkan pada dirinya, pada hatinya ketenangan, warohah, wal insirah, kelapangan dada, ya. Itulah yang dimaksud dengan manisnya iman, mendapatkan ketenangan hati, kelapangan dada, keluasan hidup, iya, diberi ketentraman hidup. Bukan manisnya imun, iman ini dirasakan dengan al-lu'ab wal fam, bukan dengan lidah kita. Kalau gula mungkin manisnya seperti itu. Tapi yang namanya manisnya iman, ini ada di dalam hati kita. Apa itu? Sebab supaya dapat manisnya iman, Kata beliau, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Agar mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya dia cintai. Lebih dia cintai dari selainnya. Kita punya istri, kita cinta. Punya anak, kita cinta. Punya mobil, kita senang. Punya dunia, kita senang. Semua yang kita miliki tadi, dikalahkan. Rasa cintanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu nanti terasa manis. Jadi harus berani mengalahkan kecintaan yang lainnya. Jangan sampai kita mencintai istri, engkaulah cintaku seutuhnya untukmu. Aduh, gawat nih. Satu. Allah dan Rasulnya ditaruh di mana? Sehingga dia membabi buta nanti, ya. Itu kalau orang lagi apa namanya? Jatuh. Ya. Lagi jatuh. Iya. Sehingga ma'asyiral muslimin, manisnya iman ini ialah dengan cara kita jujur antara ucapan dan pengakuan di dalam mengaku sebagai seorang yang telah berucap dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara keutamaan yang sangat banyak untuk bisa mendapatkan keutamaan yang besar ialah seorang berusaha mengikuti dan mencintai apa yang datang dari Rasulnya. Bukan sekedar mengaku, tapi harus jujur, dia buktikan dalam kehidupannya, dia jadikan sebagai pedoman hidupnya, sehingga akan mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah dicintai oleh Allah, lihatlah dalam hadis qudsi, ya, Nabi bersabda, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliyan, orang yang dicintai oleh aku, faqad adantuhu bil harbi. Aku telah mengumumkan kepada orang yang memusuhi, orang yang saya cintai dengan peperangan. Jadi, backingnya siapa ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Dan supaya dicintai oleh Allah dan dibela oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala jalannya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Apa itu? Apa yang telah aku wajibkan. Hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dijalankan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus-menerus hambaku yang saya cintai ini mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan perkara-perkara yang tambahan, yang bukan wajib, perkara yang dinilai sebagai sunnah. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta uhibbahu, sehingga aku Allah mencintai orang tersebut. Jadi dia waliullah ini gemar berjalan di atas bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bersemangat menjalankan segala apa yang telah datang dari Rasulnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang telah datang kepada kalian dari Rasul, terima, ambil, jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang telah dilarang oleh kalian, maka berhenti. Jadi, kalau perintah dijalankan, tapi kalau larangan disuruh berhenti, jangan dibolak-balik. Yang tidak diperintahkan malah kita semangat. Yang diperintahkan malah kita tinggalkan. Nah, ini namanya menyelisihi perintah Allah. Nah, kalau kita menyelisihi Allah Ta'ala, apa Allah akan mencintai kita? Apa kita masih banyak mengharap kecintaan Allah sementara kita memusuhi Allah? Maka di sini kita harus jujur. Kita harus jujur antara pengakuan dan kenyataan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena dengan mengikuti apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di samping sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah, ternyata ini yang akan menjadi sebab datangnya pertolongan kaum muslimin. Umat Islam akan terus bersatu kalau mereka berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi kalau umat ini malah menyimpang, menyelisihi apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan prinsip yang diajarkan oleh salafnya, maka akan terjatuh kepada kekalahan dan perpecahan. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf, al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah Islam yang diajarkan oleh Rasul SAW, najatun adalah kemenangan, keselamatan bagi kita dan kaum muslimin. Ya, sehingga oleh karena itu para salaf dulu bersemangat menjalankan apa yang telah datang dari nabinya. Mereka semangat belajar dan berusaha mengamalkan dengan ikhlas tentunya dan mengharapkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, inilah di antara perilaku jahiliyah yang ke-18, penisbatan mereka mengikuti kepada Ibrahim, ternyata penisbatan yang bertentangan dengan kenyataan. Maka kita memohon kepada Allah agar kita selalu ditolong oleh Allah Ta'ala, bisa jujur mengikuti syariat dan ajaran Rasulnya SAW, bisa ikhlas, sehingga antara pengakuan kita, ya, antara ucapan dan pengakuan kita menisbatkan diri sebagai pengikut ajaran Rasul SAW sesuai dengan apa yang nyata. Dan ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Na'am, segala salah dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada penyiar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.